meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Oh, semua demi untuk kamu, semua demi cinta aku. Kepada dirimu, demi cinta aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Sudah.